bayang manis Ning Senok masih sayang Ning Senok masih cinta kasih hati sekian dua laki kasih hati sekian dua laki.